Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, orang-orang tua saya, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaAllah kita ini hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan, istiqamah, sehingga ringan kita datang ke rumah Allah ini melaksanakan fardu insya'a berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa kita mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengekalkan nikmat Allah ini supaya sampai akhir hayat kita tetap ada pada diri kita, maka kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini, malam hari ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam tiga kitab. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dan dalam kitab Sunan Tirmizi. Bukhari, Muslim, Tirmizi. Mudah mengingatnya, hadis ini ada dalam BMT. Bukhari, Muslim, Tirmizi. Periwayatnya, seorang sahabat bernama Abu Bakarah. Kalau kita selalu mendengar nama Abu Bakar, maka ada sahabat lain namanya Abu Bakarah. Nama asli beliau adalah Nufai bin Masruh. Asal kampungnya dari Taif, salah satu kampung negeri yang dekat dari kota Makkah Al-Mukarramah, yang subur, yang sejuk, namanya Taif. Di sanalah beliau berasal, dari kampung Taif. Dan beliau termasuk anak kecil yang masuk Islam dari Taif ini. Kemudian ikut bersama Nabi SAW, dan akhir hayat beliau meninggal di negeri Irak pada tahun 51 Hijrah. Disolatkan jenazahnya oleh sahabat Nabi juga yang bernama Abu Barzah Al-Aslami, yang juga ada riwayat hadisnya dalam Sunan Tirmidzi tentang pertanyaan di Yaumil Mahsyar. Ini periwayatnya Abu Barzah Al-Aslami yang menyolatkan jenazah Abu Bakarah yang bernama asli bernama Nufai' bin Masruh radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita kaji malam ini, sabda Nabi, sebelum Nabi mengeluarkan sabda itu, Nabi bertanya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Ala maukah kamu, sudikah kamu, unabbi'ukum, unabbi' diambil dari kata nabak. Kalau kita mau sampaikan berita yang biasa-biasa saja, bahasa Arabnya khabar. Ala ukhbirukum, maukah kamu aku khabarkan. Tapi orang kita menyebutnya kabar. Ini diambil dari kata khabar. Maukah kamu? Berita yang biasa saja. Tapi kalau berita itu yang luar biasa, maka disebut dengan naba. Ala unabbi'ukum. Maukah kamu? Aku beritakan. Maka berita yang besar itu disebut dengan naba. Maka dalam Quran ada surat An-Naba. Berita besar. Amma yatasa'alun. Mereka bertanya, saling bertanya satu sama lain. Anin naba. Tentang berita al-azim yang besar. Ala unabbi'ukum, maukah kamu aku beritakan, kata Nabi. Apa yang mau Nabi beritakan? Bi akbar kabair. Kabair, dosa besar. Sudahlah dosa besar. Akbar, yang paling besar di antara dosa besar. Maukah kamu aku beritakan tentang berita besar, tentang dosa besar di antara yang besar, kata Nabi SAW. Maka apa jawab para sahabat? Tiga kali Nabi tanya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kalau sudah diulang Nabi tiga kali, menunjukkan perkara ini amat sangat besar. Dan memang yang akan disebutkan Nabi ini tiga perkara besar. Lalu sahabat Nabi menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami memang ingin mengetahui apa tiga yang sangat besar tersebut. Maka inilah yang disebutkan Nabi SAW yang insya Allah akan kita kaji pada malam hari ini. Bapak, ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, subhanallah. Maha suci Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji tiga perkara besar ini. Yang pertama kata Nabi SAW, al-ishraku billah. Ishraq diambil dari kata syaraka. Syaraka artinya berteman, bersahabat, berpartner. Dari kata syaraka inilah ambil dari kata, diambil kata syirkah. Syirkah perusahaan. Atau dulu pernah dari, dalam sejarah Indonesia kita mengenal istilah SI, Syarikat Indonesia. Syarikat itu diambil dari kata syirkah, perusahaan. Orang yang bersyarikat berkongsi. Dua tiga orang, saya, bapak, ibu, lalu kita berkongsi dengan sama modal untuk membuat perusahaan. Lalu apa hubungannya dengan syirik? Syirik itu membuat Allah punya partner, punya kongsi yang lain selain Allah SWT. Maka kita dilarang untuk membuat partner lain. Ada Allah Ta'ala itu punya sahabat, punya teman, punya partner, punya relasi, punya yang lain. Maka kita disuruh Allah Ta'ala, qul, katakanlah, huwallahu ahad. Dia tunggal, tak berpartner, tak berkongsi. La syarikalah. Tak ada partnernya yang lain. Tak ada kongsi bagi Allah SWT. Dalam semua ibadah, itu kita katakan. Dalam salat, itu juga yang kita ucapkan. La syarikalahu. Wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam haji itu juga yang kita ucapkan. Apa kita ucapkan dalam haji? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka bak. Begitu juga dalam ibadah kurban, itu juga yang disuruh. La yanallahu luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Oleh sebab itu dalam semua ibadah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin al-hudin. Apa makna mukhlisin? Murni, tunggal, tak bercampur dengan yang lain. Kepada ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan memurnikan ibadah hanya kepada Allah dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Makkah dengan masyarakat kita, itu jauh lebih berat perjuangan yang ada di tempat kita. Kalau di Makkah dulu, Nabi Muhammad hanya mengalih, memindahkan dari Lata ke Uzza. Dari Lata, Uzza, Manat, Hubal ke Allah. Jadi perjuangan langkahnya tak terlalu jauh. Allah. Lalu mereka buat banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Tinggal membuang yang ini, mengalihkan ke Allah saja. Bukan kita menafikan bahwa perjuangan Nabi itu berat. Ringan. Berat perjuangan Nabi. Tapi perjuangannya hanya mengalihkan dari ini ke sini. Menghapuskan yang ini. Karena Nabi Ibrahim AS dulu sudah menancapkan akidah yang kuat, hanifan musliman, hanya menyembah Allah. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu dari masa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu, lalu tauhid ini dinodai oleh mereka. Maka muncullah tuhan-tuhan lain yang bernama Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, dan tuhan-tuhan lain. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW datang, dibuang Nabi tuhan-tuhan tadi, lalu dibalikkan lagi kepada akidah tauhid. Perjuangannya kalau di tempat kita bukan mengembalikan dari ini kepada ini, tapi lebih sulit lagi. Kenapa? Karena kita tak hanya sekedar generasi nenek moyang kita dulu, tak hanya sekedar menyembah berhala-berhala, walaupun namanya bukan Lata Uzza, tapi jauh lebih parah daripada itu. Apa dia? Penyembahan kepada binatang, lembu, sapi. Penyembahan kepada pohon kayu, pohon-pohon rindang. Penyembahan kepada sungai. Sampai sekarang masih ada tradisi menghanyutkan sesajen ke sungai. Penyembahan kepada bukitan. Bukit masih disembah. Kita baca di koran, tonton televisi, orang masih menyembah bukit. Penyembahan kepada hewan-hewan tertentu. Hujan lama tak turun, kekeringan, masih ada istilah memandikan kucing biar supaya turun hujan. Ini sulit sekali. Jadi perjuangan kita tuh lebih jauh daripada sekedar mengalihkan dari tuhan-tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebagian tempat pula ada orang yang tak bertuhan sama sekali, yang dikenal dengan ateis. T artinya tuhan. A tidak, ateis tak bertuhan sama sekali. Tak meyakini tak ada tuhan sama sekali. Sejahil-jahilnya orang Arab jahiliyah masih mengakui adanya tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka masih menjawab la yaqulunallah. Mereka jawab Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib, semuanya tahu Allah itu ada. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, mereka tetap menjawab Allah. Nah, itu bedanya dengan generasi nenek moyang kita dulu ketika ulama itu datang ke sini, mereka tak mengenal Allah sama sekali. Oleh sebab itu perjuangan ulama, kalau sampai saat ini kita bisa bertuhankan kepada Allah, bersyukur alhamdulillah. Mau menengok mana orang yang sampai saat ini tak bertuhan kepada Allah, maka kita bisa tengok di peta dalam sejarah peradaban Islam. Islam itu sampai ke tempat kita melalui menempuh jalan pesisir, laut. Maka ada beberapa darat yang tak tertempuh. Jadi kalau ditengok dalam peta, dari mulai Gujarat, itu langsung menyeberang sampai ke dataran Aceh. Kalaulah dia yang ditempuh itu darat, mestinya tak langsung ke Aceh. Tapi dari darat itu, dari India, Bangladesh, kemudian masuk ke Myanmar, masuk ke Laos, Kamboja, Thailand, baru masuk ke dataran Melayu, Malaysia, Malaya. Tapi karena perjalanannya laut, langsung ke Aceh. Lalu ada negeri-negeri yang sampai sekarang tak tersentuh. Ada Islamnya tapi minoritas. Ini Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, baru kemudian Thailand. Nah, barulah Thailand Selatan, baru masuk Malaysia, barulah masuk ke Singapura, barulah ke tempat kita. Tapi ada dataran-dataran yang tak tersentuh oleh dakwah, sampai sekarang masih menyembah. Nah, itu kita tengok masih menyembah berhala, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah jin setan dan lain sebagainya. Nah, ini mempersekutukan Allah SWT. Satu sisi kita bersyukur, tapi di sisi lain ada juga yang belum tersentuh oleh dakwah. Ini tempat kita sendiri. Bahkan mungkin keluarga kita sendiri yang satu sisi mungkin sudah masuk dakwah Islam, tapi proses dakwah yang belum selesai. Karena dakwah Islam di tempat kita tak sama macam Islam masuk ke Mesir. Islam masuk ke Mesir itu langsung bersih, sebersih-bersihnya. Karena dia dari atas, dari ulil amri turun ke bawah. Tapi dakwah di tempat kita prosesnya lewat pernikahan, prosesnya lewat dagang, prosesnya lewat pertanian. Oleh sebab itu proses dakwahnya masih banyak yang belum selesai. Masih ada unsur-unsur kemusyrikan, menafikan, mentuhankan Allah tapi masih menyembah kepada yang lain. Itulah yang ditanya oleh Nabi SAW kepada penduduk Makkah. Kamu menyembah Allah, tapi mengapa masih juga beribadah kepada Lata? Mengapa masih juga memberikan persembahan kepada binatang? Salah satu tradisi mereka adalah menyembelih hewan untuk binatang, menyembelih hewan binatang untuk Tuhan-Tuhan mereka. Itu yang dinafikan Allah. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru, khamar, minum khamar, wal maisir, judi, wal ansab. Ansab inilah yang merusak. Salah satu ibadah mereka adalah ansab, menyembelih binatang untuk Tuhan-Tuhan, untuk benda-benda keramat dan untuk yang lain. Oleh sebab itu tradisi model seperti ini masih ada di tempat kita. Walaupun jamaah haji terbanyak di dunia, walaupun kalau sudah acara maulid Nabi Isra Mi'raj ramai, tapi masih banyak juga tradisi memandi-mandikan benda keramat, mengagungkan sajen dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam salah satu bentuk isyrak. Kata Nabi yang pertama, akbar kabair, dosa besar yang paling besar di antara yang besar adalah tiga kita kaji malam ini. Yang pertama adalah isyrak billah, mempersekutukan Allah, menjadikan ada partner lain selain Allah SWT. Bukan berarti dia tak menyembah Allah. Menyembah Allah. Kalau kita tanya orang yang mempersekutukan Allah itu, apakah dia sekutukan Allah punya anak? Apakah dia katakan Allah itu punya yang lain? Dia tetap juga menyembah Allah, tapi dia sembah yang lain. Ketika ditanya, mengapa kamu sembah ini? Mengapa kamu sembah Lata? Mengapa kamu sembah Uzza? Apa jawabnya? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang kami sembah-sembah ini bukan mereka kami sembah. Kami sembah ini untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi bukan berarti dia menafikan Allah. Allah dia sembah juga. Tapi kami sembah ini untuk mendekatkan kami kepada Allah. Tampaklah bahwa kesesatannya dibalik kesesatan lagi. Kalau orang tak menyembah Allah sama sekali, sesat dia. Tapi ini menyembah Allah, lalu menyembah yang lain untuk mengantarkan kepada Allah. Seakan-akan Allah itu butuh perantara. Seakan-akan Allah itu butuh ada satu yang mendekatkan kepada Allah. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? La taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang pertama memurnikan akidah kepada Allah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada yang disembah sebenar-benar yang disembah hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang pertama, la ma'budah bihaqqin illallah, yang disembah hanya Allah semata. Kemudian meningkat kepada la mahbubah bihaqqin illallah, tak ada yang dicintai kecuali Allah. Mungkin ada orang ketika menyembah Allah, tapi ketika yang dicintai lain daripada Allah. Apa itu? Berbagai macam bentuk yang keduniawian yang ada di antara kita sekarang. Makanya diancam oleh Allah. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, in kana aba'ukum, kalaulah bapa ibu orang tua kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa azwajukum, pasangan hidup kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amlalikum, harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takshawna kasadaha, perniagaan yang kamu usahakan setiap hari, wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah kamu yang kamu senangi, kalaulah perkara-perkara ini ahad, lebih kamu cintai ini anak, istri, pasangan hidup, keluarga, harta benda, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai perkara Allah itu datang. Oleh sebab itu yang model seperti ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup tak dapat kita nafikan bahwa kita mungkin lebih cenderung kepada yang ini, lebih dekat kepada yang ini. Namanya hati. Hati itu sesuatu yang berbolak-balik. Makanya setiap hari kita diajarkan dalam tuntunan agama kita untuk mengatakan hanifan. Hanifan artinya condong. Bertiang. Ini dia bisa condong ke sini, bisa condong kemari, bisa condong ke sini. Maka kita katakan kepada Allah setiap hari, setiap solat, tak hanya pada solat yang fardu, pada solat sunat, pada solat tahajud kita malam, pada duha kita pagi, pada witir kita tengah malam, kita katakan kepada Allah bahwa aku ini ya Allah hanifan, condong kepada, hanya kepada-Mu saja, tidak kepada yang lain, tidak kepada harta benda, tidak kepada keluarga, tidak kepada pasangan hidup, tidak kepada bapa, tidak kepada yang lain, tapi condongnya hanya kepada Allah semata, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih condong kepada yang lain, maka diancam oleh Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Maka kalau datang kecenderungan itu, lalu kita lawan. Bukan berarti kita meninggalkan semuanya, lalu meninggalkan kehidupan ini, hanya mementingkan akhirat saja, akhirat oriented. Nah, Islam itu tetap, kita tetap menjalani kehidupan, tapi yang menjadi tujuan adalah akhir. Apakah dengan meninggalkan harta benda lalu orang Islam tidak berusaha? Nah, kita tetap berusaha. Tapi usaha harta yang dicari itu tetap tujuannya untuk agama Allah. Tetap untuk infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Apakah orang Islam tidak berkeluarga? Tetap. Akan tetapi ketika dia berkeluarga, keluarganya itu mendorong dia, menenangkan hatinya, kemudian menjadikan dia untuk menjadi hamba Allah yang baik di mata Allah. Apakah orang Islam tidak boleh punya kuasa? Punya. Bukan berarti meninggalkan kekuasaan. Dia tetap punya kuasa. Tapi dengan kuasanya itu, dengan kuasa itu pula dia dapat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu makna tak mencintai yang lain kecuali Allah bukan berarti menafikan itu. Tetap, akan tetapi yang menjadi tujuannya adalah ilahi anta maqsudi, hanya engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu lah yang kututut, ridha Allah yang kita cari. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah. Meningkat, la mahbuba bihaqqin illallah, tak ada yang dicinta kecuali Allah. Meningkat, la wujuda bihaqqin illallah, tak ada yang wujud sebenar wujud kecuali Allah SWT. Tapi bukan berarti kita menurut seperti pemahaman sesat, mengatakan yang ada ni hanya Allah semata. Dalam teori filsafat tasawuf yang disebut dengan menyatukan segala sesuatu hanya Allah semata. Tak, kita menafikan itu, kita tak mengakui itu. Ada wujud lain. Tapi makna la mawjuda bihaqqin illallah artinya adalah bahwa keberadaan yang lain itu tidak mutlak, tidak murni. Bahwa alam ini ada, tapi sampai masanya dia akan berakhir. Kita ini ada, tapi keberadaan kita tak kekal selamanya. Sampai masanya semua akan berakhir. Itulah makna la mawjuda bihaqqin illallah. Bukan berarti kita menafikan keberadaan yang lain, mengatakan hanya Allah semata. Tapi maknanya adalah bahwa keberadaan kita ini terbatas, sampai masanya akan berakhir, dunia akan berakhir. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari la maujuda bihaqqin, tak ada yang wujud sebenar wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan wujud ini lalu mengatakan ini wujud Tuhan, enggak. Itu tak benar. Tapi kita mengatakan bahwa keberadaan segala yang ada saat ini semua akan binasa. Kalau begitu pemahamannya, maka kita tidak menggantungkan diri pada sesuatu yang keberadaannya tak kekal dan abadi. Nah sekarang banyak orang menggantungkan sesuatu kepada yang tak abadi itu. Dia gantungkan hidupnya kepada dunia, dunia akan selesai. Dia gantungkan hidupnya pada manusia, manusia akan berakhir dengan ajal. Dia gantungkan hidupnya pada harta, harta akan binasa. Dia gantungkan hidupnya pada kekuasaan, kekuasaan tak mutlak. Oleh sebab itu makna la maujuda bihaqqin illallah, tak ada yang wujud sebenar wujud kecuali Allah. Kita hanya menggantungkan diri kepada yang wajib wujud, yang hanya ada mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat daripada tauhid kepada Allah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama kata Nabi yang merusak itu adalah al-isyrak billah, mempersekutukan Allah. Kalau sudah menceritakan tentang syirik, lalu bayangan orang adalah terpikir di benaknya. Kalau kita bagikanlah kertas kosong, bagi kertas kosong, kasih pena, pensil, pulpen, sebut satu kalimat, gambarkan apa yang tergambar di benak Anda. Kita sebut satu kata, apel, maka dia gambar buah apel. Kita sebutkan kerajaan, dia gambar istana. Kita sebutkan syirik, maka yang dia gambar mungkin akan gambaran di otaknya adalah menggambar orang menyembah batu, orang menyembah berhala. Itulah gambaran. Lalu kalau begitulah gambaran tentang syirik, lalu zaman sekarang tak lagi ada syirik. Karena kita tak lagi menyembah batu. Tapi makna syirik lebih dalam daripada itu. Ketika loyalitas kita tidak kepada Allah, maka sesungguhnya kita sudah mempersekutukan Allah. Menduakan Allah dengan yang lain. Loyalitas kita kepada membuat partner bagi Allah. Kita loyal kepada Allah, tapi kita juga kepada manusia yang lain. Kita takut kepada Allah, tapi takut juga kepada yang lain. Kita berharap kepada Allah, tapi berharap juga kepada yang lain. Maka sesungguhnya kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mau diduakan. La syarikalah. Dia tidak mau ada yang lain. Wa annal masajida lillah. Masjid itu rumah Allah. Fala taj'alu, maka jadan jadikan ada pemilik lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala hal kita wujud tauhid kita kepada Allah adalah la ilaha illallah. Tak ada yang disembah, tak ada yang diagungkan, tak ada yang dicintai, tak ada yang sebenar wujud, tak ada yang mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendorong orang untuk hidup ini tak berbagi kepada yang lain. Oleh sebab itu apa yang merusak zaman ini, tak ada yang lain adalah kecuali rusak pada akidah, rusak pada tauhid la ilaha illallah, itu yang rusak. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita heran mengapa muslim terbesar di dunia ini kebanyakannya orang taat ibadah secara ritual. Mengapa masjid ramai? Kemudian kalau sudah hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru hijrah ramai. Tapi mengapa yang dilarang Allah banyak juga terjadi? Itu bukan salah pada ibadahnya, tapi salahnya adalah pada akidah tauhid. Yang penanamannya sangat lama itu ya tauhid itu. Yang ditanamkan Nabi SAW selama berada di Makkah Al-Mukarramah adalah tauhid, tauhid, tauhid, supaya jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kata Nabi al-isyrak billah. Lalu apa yang kedua di antara akbarul kabair? Kata Nabi yang kedua adalah uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Uququl walidain, di antara dosa yang paling besar akbarul kabair adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, dalam banyak ayat setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah tetapkan supaya kamu menyembah hanya kepadanya. Setelah Allah Taala, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Habis Allah langsung orang tua. Oleh sebab itu apa maknanya? Bahwa orang tua ini langsung setelah Allah Taala langsung orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis jelas-jelas dikatakan Nabi, apa kata Nabi? Ridha Allahu fi ridha al-walidain. Ridha Allah langsung, di mana letak ridha Allah? Pada ridha orang tua. Wa sukhutullahu fi sukhutil walidain. Murka Allah ada pada murka orang tua. Oleh sebab itu, ketika Allah Taala menciptakan manusia, maka dia pilih ada manusia lain yang menjadi perantara sehingga bisa wujud kita di alam ini. Kalau ditanya apakah kita ini langsung turun dari alam arwah langsung ke dunia? Tidak. Ada manusia lain yang dipilih Allah menjadi alasan tempat singgah kita. Menjadi perwujudan kita. Kita sempat singgah di tempat dia. Apa itu? Itulah orang tua. Allah titipkan ruh itu dalam sulbi bapak kita. Baina sulbi wa taraib. Antara sulbi dan taraib. Sulbi tulang sulbi laki-laki. Taraib adalah taraib diambil dari kata tulang tulang tempat rantai. Ini perempuan. Baina sulbi wa taraib. Dijadikan Allah antara dua ini. Lalu kemudian ditiupkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk nutfah. Cairan. Thumma yakunu alaqah. Kemudian berubah menjadi darah 40 hari. Thumma yakunu mudghah. Kemudian 40 hari dalam bentuk daging. Selama proses 120 hari, barulah ditiupkan Allah SWT ruh. Kemana ditiupkan? Ke dalam rahim. Lalu dipilih Allah salah satu makhluk perempuan. Ditiupkan Allah ruh kita ke dalam itu. Lalu kemudian 9 bulan 10 hari. Setelah itu barulah kita wujud ke dunia. Lalu kalau ada orang tidak memuliakan tempat persinggahannya itu, maka dia sudah berarti tidak memuliakan Allah. Kenapa? Karena yang memilih tempat kita singgah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan Allah kita singgah ke situ, baru kemudian ke alam wujud yang nyata disebut alam dunia. Dan tak pula kita langsung hidup, karena kita bukan ayam yang menetas dari telur lalu kemudian keluar begitu saja. Tidak. Tapi dalam proses, apa kata Allah taala dalam Al-Qur'an menceritakan proses itu? Kata Allah Ta'ala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungkan dirinya wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Ada lemah, ada lagi di atas lemah. Wahnan ala wahnin. Yang bisa merasakan itu perempuan. Laki-laki hanya bisa menggambarkan lemah di atas lemah. Ungkapan Al-Quran menceritakan itu wahnan ala wahnin. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Proses selama 2 tahun dari mulai mengandung sampai menyusukan. Itu semua proses dilalui oleh perempuan. Maka dari perempuan itulah kita ada saat ini. Maka ketika kita melawan dia, maka berarti kita sudah melakukan dosa yang sangat besar. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, banyak dosa. Dan sebagian dosa itu balasannya nanti di akhirat. Di antara dosa yang di akhirat dapat, tapi ada juga dapat di dunia, adalah dosa kepada orang tua. Allah pasti wujudkan itu. Paling tidak kalau dia durhaka di sini, dapatnya juga anak durhaka sehingga dia merasakan kedurhakaan itu. Sebelum nanti di akhirat, dia cicipi juga sakitnya itu di dunia. Oleh sebab itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Sa'ah wa Sa'ah tentang berbagai macam peristiwa yang terjadi dihadapi oleh manusia. Buku itu bercerita ada tentang diambil dari Al-Quran, tafsir, ada juga dari hadis Nabi, tapi ada juga dari sejarah-sejarah orang saleh, sirah, juga ada terjadi peristiwa-peristiwa tentang manusia. Di antaranya adalah di antara dosa yang dapat dicicipi dosa itu hukumannya di dunia dan dapat juga di akhirat, di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masih hidup dapat kita wujudkan bakti dalam bentuk memberikan apa yang bisa kita berikan. Tapi ketika sudah ajal mencabut nyawa, mati seorang manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pertalian hubungan dengan orang tua ini tak selesai. Ketika datang seorang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana saya membalasnya?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-khalatu bimathabatil ub." Bibi, kakak ibu, adik ibu, maka itu juga sama seperti ibu. Maka kita lanjutkan bakti kepada dia. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana saya berbakti kepada orang tua saya?" Maka Nabi suruh menjalin, menyambung tali silaturahim kepada keluarga, kepada sahabat, kepada orang-orang yang dia sayangi. Begitu juga ketika sudah meninggal, ada ibadah yang tetap mengalir kepada mereka. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata, siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, dia masih punya hutang puasa, sama'an waliyuhu, maka anak dapat melaksanakan puasa untuk ibunya." Di antara ibadah yang tetap mengalir adalah ibadah melaksanakan ibadah haji. Maka kita kenal ada istilah haji badal. Anak laki-laki dapat menghajikan ibunya perempuan, anak perempuan dapat pula menghajikan bapaknya laki-laki. Jadi di antara ibadah yang tetap mengalir, di samping itu dapat pula mengalir bacaan Al-Qur'an dalam kitab Al-Muhalla, dalam kitab karya Imam Ibnu Qudamah disebutkan bahwa bacaan Al-Quran, Ibnu Qudamah mengutip dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, bacaan Al-Quran mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia menurut ijma'. Dikutip pula pendapat ini oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Jadi bacaan Al-Quran, ibadah haji, puasa, bahkan doa yang selalu kita panjatkan, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, akan tetapi tak menunggu kematian. Maka ketika mereka masih ada di tengah kita, maka kita baktikan apa yang dapat kita lakukan dan melaksanakan apa yang bisa baik kita lakukan. Andai itu tak terwujud, maka masuk dalam yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, bagian dari dosa besar yang menodai kehidupan manusia. Yang ketiga, karena dalam hadis ini tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa syahadatuz zur. Yang ketiga adalah saksi palsu, kesaksian palsu. Kemudian dilanjut dalam ungkapan lain, wa qauluz zur, ucapan palsu, dusta. Mungkin kita terlibat dalam suatu kasus, lalu kemudian kita keluarkan kesaksian palsu demi untuk meloloskan orang, atau demi untuk menutupi sesuatu, atau mendapatkan keuntungan karena kita dalam persengketaan. Lalu kita bersaksi atas nama Allah, tapi yang kita ucapkan itu adalah palsu. Maka kata Nabi, di antara dosa akbar kabair, dosa besar, salah satunya adalah wasala wasyahadatuzur, kesaksian palsu, dosa kesaksian palsu. Mungkin di antara kita mengatakan, saya tak pernah bersaksi palsu, saya tak pernah memberikan kesaksian palsu. Tapi kesaksian mulut mungkin tidak, kesaksian lidah kita tidak ucapkan, tapi ada kesaksian lewat tangan. Bagaimana kesaksian lewat tangan itu diungkapkan oleh seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Min Fiqhid Daulah. Fiqhid Daulah adalah fikih yang berkaitan dengan kenegaraan. Kata Yusuf Qardawi, ada kesaksian. Orang zaman sekarang mengeluarkan kesaksian. Apa itu? Ketika dia sedang mencoblos, menjatuhkan pilihannya di kertas, itu sesungguhnya dia sudah sedang memberikan kesaksian. Jangan sangka bahwa ketika mencoblos itu hanya sekedar menjatuhkan pena, menjatuhkan paku di atas kertas putih. Tidak. Tapi sebenarnya itu simbol. Apa maknanya? Saya bersaksi atas nama Allah bahwa si fulan ini layak untuk menjadi pemimpin kami. Maka ketika dia sedang memberikan kesaksian, ternyata kesaksiannya palsu, maka sama, masuk dalam kategori dosa besar. Kalaulah pemahaman umat Islam seperti ini, maka tak akan terjadi kecurangan. Tak akan jadi orang mau menjual kesaksian palsu dengan 50 ribu, 100 ribu, dijualnya kesaksian palsu. Kenapa? Karena ini dosa besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah syirik, durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu. Tapi karena pemahaman kita tentang saksi palsu adalah omongan, pembicaraan di pengadilan, tapi ada kesaksian palsu yang dapat merusak, merugikan. Hanya bukan merugikan orang per orang, merugikan satu kampung. Berapa lama? 5 tahun lamanya. Dia akan merugikan. Akibat apa? Kesaksian palsu. Oleh sebab itu pemahaman yang benar tentang masalah saksi palsu ini mesti didudukkan. Kalau kita analisa dari awal sampai akhir, 3 dosa besar yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, maka ini simbol mencakup 3 aspek. Al-Isyrak Billah, dosa kepada Allah. Uququl Walidain, kepada manusia yang dekat dengan kita. Dan yang ketiga adalah untuk manusia secara keseluruhan. Kesaksian palsu yang efeknya dirasakan oleh orang banyak. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita nanti kembali menghadap Allah, sama ketika akan menyambut undangan. Kita diundang oleh seorang penguasa, sultan, raja. Ketika undangan itu datang, kita disuruh menghadap dengan memakai pakaian putih. Lalu kita pun pakai dengan peci putih, dengan baju putih, dengan ibu-ibu memakai mukena putih. Semuanya putih. Lalu kita tidak ingin ada sedikit pun noda yang mengotori. Lalu ketika ada satu tetes, satu titik hitam, kita malu untuk datang. Kalau menghadap penguasa manusia, kita malu untuk bawa pakaian hitam, apalagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan menganalogikan seperti itu, bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bercak hitam yang disebut dengan akbar kabair. Lalu bagaimana menutupi yang hitam tadi? Maka kita cucilah pakaian yang terkena serpihan tinta hitam atau kotoran tadi dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah memberikan, membuka pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yughadir, sebelum sampai nyawa ke tenggorokan, sebelum dia mati, maka Allah terima. Banyak dosa, mengapa Nabi berikan tiga ini? Nabi waktu menyampaikan hadis ini, pertamanya muttaki'an. Muttaki'an artinya dia bersandar. Periwayat yang menyampaikan hadis ini, karena muttaki'an, Nabi bersandar, artinya tak terlalu serius. Fajalasa, kemudian dia duduk tegak. Kemudian Nabi ulangi terus tiga kali ini. Al-ishraq billah, uququl walidain, ala wa syahadat az-zur. Dia ulang, sampai ke apa kata Nabi? Ya laytahu sakat. Sampai kami, mengapa Nabi terus mengulangi? Andai Nabi diam. Karena Nabi terus mengurangi, mengulangi terus. Di awalnya Nabi katakan, tanya tiga kali, ala adullukum, ala adullukum, ala adullukum minal kabair, kabair min akbaril kabair. Kemudian ditutup di akhirnya, sahabat yang mendengarkan itu, ya laytahu sakat. Andai Nabi diam, karena dia terus mengulangi, menunjukkan bahwa makna ini, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan. Al-ishraq billah, mempersekutukan Allah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan ala wa syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Banyak dosa, tak terhitung banyaknya. Yang besar, yang sedang, yang kecil. Tapi kita jauhi yang besar-besar ini, supaya yang lain itu insyaAllah kita pun akan terhindar. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hadis singkat yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan pelajaran bagi kita, supaya kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, diri kita, lingkungan kita, sahabat, kerabat, jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan kepada bapak dan ibu, mudah-mudahan ada maknanya, ada manfaatnya. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati atau tak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.